Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah tabaraka wa taala dengan segala nikmat-nikmat-Nya terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta nikmat Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu, dan Allah berikan kita kemudahan-kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga nikmat-nikmat ini semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita ada di ujungnya bulan Dzulqa'dah. Kalau tidak salah di malam hari ini sidang isbat untuk menentukan apakah besok sudah masuk Dzulhijjah ataukah bulan Dzulqa'dah digenapkan 30 hari. Tadi sebelum saya kesini tadi sempat saya lihat kok masih streaming sidang, jadi belum ada keputusan. Kita tunggu. Ya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, keterkaitan dengan Hilal di bulan Dzulhijjah itu akan ada banyak rentetan amal-amal soleh yang terkait dengan bulan Dzulhijjah. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Karena sebagian kaum muslimin kadang merasa cuek, kadang merasa tidak butuh dengan informasi seperti ini. Yang penting nanti kalau sudah Idul Adha, ya sholat Idul Adha kemudian potong kurban. Ternyata tidak semudah itu, teman. Ternyata tidak sesederhana itu. Ternyata banyak pahala, banyak keberkahan ketika kita bisa memanfaatkan waktu ketika sudah masuk di bulan Dzulhijjah. Artinya kalau besok itu sidang isbat hari ini itu menentukan besok itu Dzulhijjah. Tapi sejak malam ini tadi, maghrib tadi sudah masuk rentetan dari bulan Dzulhijjah. Maka berlakulah hukum-hukum, berlakulah apa-apa yang terkait dengan keutamaan bulan Dzulhijjah. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas perihal itu insyaallah taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah di ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahra." Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihin anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam setahun itu ada 12. Dalam ketetapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 4 di antara 12 bulan itu adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian menganiaya, jangan berbuat dosa, jangan bermaksiat di keempat bulan tersebut. Kemudian Nabi terangkan apa bulan-bulan tersebut dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan az-zamanu qad qadistadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu isna sara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabun mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Zaman terus berputar sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan, 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Yang 3 bulan berurutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dzulqa'dah. Kemudian Dzulhijjah. Kemudian Muharram. Yang kita kenal dengan tahun awal dari tahun penanggalan Hijriah. Kemudian yang keempat adalah Rajab di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ini 4 bulan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, bahwasanya keempat bulan ini harus kita muliakan, harus kita agungkan, baik amal-amal soleh maupun syiar-syiar di dalam agama ini. Mengapa? Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menafsirkan firman Allah At-Taubah ayat 36 tadi, beliau mengatakan la tadlimu anfusakum fi kullihinna. Jangan kalian berbuat dosa, berbuat aniaya, berbuat maksiat di sepanjang tahun. Summah tasla min dalika arba'ata ashhur. Terkhusus di 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, jangan sekali-kali berbuat aniaya, maksiat, dosa, pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala faja'alahunna haraman. Allah jadikan 4 bulan itu bulan terlarang. Bulan yang Allah muliakan. Sehingga kata Ibnu Abbas wa ja'ala dhanba fihinna a'dham. Dosa yang dilakukan hamba di keempat bulan tadi, maka kadar dosanya itu lebih besar dibanding dengan kadar dosa di bulan-bulan lain. Orang berbuat dosa, baik maksiat pada Allah atau zalim pada orang, maka dosa kadarnya itu jika dibanding dengan perbuatan yang sama di bulan yang lain, maka di keempat bulan itu nilai dosanya lebih besar. Demikian juga wal amal soleh bil ajri a'dham. Amal soleh yang dilakukan hamba di keempat bulan tadi, maka Allah ganjar dengan berlipat bulan. Maka inilah yang kemudian menjadi perhatian para ahli ilmu. Mungkin bagi orang awam mungkin tidak begitu perhatian, tapi bagi orang-orang ahli ilmu, para ulama, masyhur perkara seperti ini. Yaitu perkaranya apa? Perkara mereka memuliakan 4 bulan tadi, terkhusus yang kita akan membahasnya 10 awal bulan Dzulhijjah yang akan datang. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan bulan Dzulhijjah disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah bulan tersebut ada hari-hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hari-hari terbaik sepanjang tahun. Di antara keutamaan bulan Dzulhijjah ada hari-hari di dalamnya yang Allah pilih menjadi hari-hari terbaik sepanjang tahun. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2 tadi. 10 yang dimaksud dalam ayat ini seperti apa? Maka pendapat sekian banyak para ulama mengerucut pada 3 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan Al-Fajr wa layalin 'ashr tadi itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang kedua, mereka berpendapat para alim ulama kita, yaitu yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga, mereka berpendapat yang dimaksud dengan walayalin asr, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, di sana juga ada puasa Asyura, 10 Muharram. Ala kulli hal, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, yang kuat dari pendapat tiga tadi, yaitu yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asr adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu yang rajih. Jadi pendapat yang pertama itu yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dan ulama-ulama yang lain. Apa dalilnya? Dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asyra asrul adha, wal watra yaumu arafah, was safa yaumun nahar." Sesungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu, yaitu di surat Walayalin Asr tadi itu, yaitu 10 bulan, yaitu Ad-Duha, Dzulhijjah maksudnya. Dan yang dimaksud dengan Al-Watr adalah hari Arafah. Ini pendapat yang dijadikan dalil bahwasanya 10 yang dimaksud yang utama tadi adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surah Al-Fajr tersebut. Beliau mengatakan walayalil asr al-uradu biha asyaru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan 10 malam di ayat tadi itu, Al-Fajr tadi itu yang kedua, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, Mujahid, dan para ulama-ulama salaf maupun yang khalaf. Mereka sepakat, mayoritas mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan walayalin asr adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga Allah pilih keutamaannya yang pertama tadi, 10 hari itu menjadi hari terbaik sepanjang tahun. Kemudian keutamaan yang kedua, di dalam bulan Dzulhijjah ada amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal tadi bulan itu, itu lebih Allah cintai dan lebih utama di sisi Allah dibanding dengan amal-amal yang lain. Ada amalan yang dilakukan seorang hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah, itu amal yang paling dicintai oleh Allah dan lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam Sahih Bukhari di nomor 926 dan di Abu Dawud nomor 2438 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna hablu ilallahi min hadhil ayyamil asr." Tidak ada hari yang seseorang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu melainkan amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang seorang hamba beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu melainkan amal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat heran, jemaah sekalian. Faqalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Apakah juga tidak bisa ataukah mengalahkan pula jihad fi sabilillah? Kita tahu jihad fi sabilillah pahalanya begitu besar. Orang yang mendermakan hartanya walaupun dia tidak ikut berperang di medan perang, maka dia pun mendapatkan pahala jihad. Saking utamanya jihad. Tapi para sahabat heran, kok ada amal yang lebih utama daripada jihad? Apa kata Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Bahkan jihad fi sabilillah pun akan terkalahkan dengan 10 amal-amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini jihad, qital, jamaah sekalian, bertemu dengan musuh di medan peperangan, itu bisa terkalahkan dengan amal-amal yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Illa, kata Nabi SAW, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia tidak pulang dengan badannya, tinggal namanya saja. Artinya apa? Syahid. Itu baru sepadan dengan amal-amal yang dilakukan hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, begitu besar pahala seorang yang beramal amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kita berharap andai hari ini tadi ditetapkan sidang isbat itu masuk Dzulhijjah, mudah-mudahan kajian ini termasuk amal soleh kita. Mengikuti kajian di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Di riwayat yang lain dengan redaksi Nabi mengatakan ma min amalin azka indallahi azza wajalla wala a'zama ajran min khairi ya'maluhu fi ashril adha. Tidak ada amal yang paling utama di sisi Allah azza wajalla, tidak juga lebih agung pahalanya daripada amal yang dilakukan hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan jemaah sekalian, begitu besarnya pahala sehingga Nabi menyebutkan tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih agung kecuali seorang hamba beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di riwayat Imam Ahmad dengan tambahan fa aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka di 10 awal bulan Dzulhijjah itu perbanyaklah membaca tahlil, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, memperbanyak takbir Allahu akbar, memperbanyak tahmid alhamdulillah. Intinya Allah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan rahasia di balik keagungan 10 awal bulan Dzulhijjah yang amal itu lebih utama dibanding dengan amal-amal di hari-hari yang lain. Beliau mengatakan walladzi yadhharu anna sababa fi fimtiyazi asri Dzulhijjah limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghairi. Yang nampak mengapa kok 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibanding dengan hari-hari yang lain sepanjang tahun? Karena kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkumpul induk-induknya ibadah di 10 awal tadi. Di sana ada salat, ada puasa, ada sedekah, ada haji, kemudian berkumpulnya semua manusia termasuk berkurban. Itu tidak akan terjadi kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga seolah-olah induknya ibadah itu terkumpul semua dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena kalau di hari Idul Fitri kita tidak potong kurban, ya maksudnya. Tidak. Kecuali di Idul Adha, dan itu terjadi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itulah rahasia di balik mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu diambil oleh para ulama bahwasanya itulah yang lebih utama berdasarkan terkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga dari bulan Dzulhijjah yaitu bulan Dzulhijjah adalah waktu ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Ketika Allah menyempurnakan agama ini, itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Ketika haji Nabi SAW melaksanakan haji wada, ketika beliau melaksanakan wukuf di Arafah, Allah turunkan surah Al-Ma'idah di ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat wahyu terakhir Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama apa? Wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Surat? Surat Al-Fa'al. Ini pelajaran sirahnya kok pada hilang semua. Iqra, surat apa ya? Iqra jilid 1 apa 2? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di Gua Hiro, ya Mas kalian. Sudah lupa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awal wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ketika Nabi melaksanakan haji wada, ketika wukuf di Arafah, Allah turunkan penyempurna agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi agama Islam menjadi agama kalian. yang kata seorang rahib Yahudi pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, andai ayat itu turun pada kami, maka hari turunnya ayat itu kami jadikan sebagai hari raya. Andai ayat Al-Maidah ayat 3 ini turun pada orang-orang Yahudi, maka hari itu akan kami jadikan hari raya kami. Karena Allah menyempurnakan agama kami, Allah meridhoi agama kami. Ini menunjukkan bahwasanya begitu agungnya bulan Dzulhijjah, karena di sana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini dengan turunnya wahyu yang terakhir. Kan yang terakhir ayatnya kan An-Nas. Ya. Gimana jawabnya dengan itu? Karena turunnya wahyu itu satu berdasarkan asbabul nuzul. Ya. Ada sebab. Tapi terkadang tidak ada sebab. Lalu mengapa yang awal bisa Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, baru kemudian An-Nas? Sementara yang turun terakhir Al-Maidah ayat 3. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, maka beliau tadarus dengan Jibril, dengan malaikat Jibril. Di tahun wafatnya beliau, beliau tadarus dua kali khataman Al-Qur'an dengan malaikat Jibril. Nah, di saat itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Jibril untuk disusunlah Al-Quran itu sesuai dengan sebagaimana yang kita baca sekarang. Jadi tidak usah kemudian bingung itu kok jadinya suratnya tidak urut. Mungkin hasanah keilmuan kita ya. Dan para ulama sepakat ayat itu turun di bulan Dzulhijjah, di hari Arafah, di haji wada'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Nabi itu haji cuma sekali seumur tahun. Seumur hidupnya beliau umroh 4 kali, 3 kali sebelum beliau haji, yang keempat bersamaan dengan haji beliau. Sehingga bisa diketahui oleh para sahabat ayat ini turunnya di mana. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tahu di mana ayat itu turun. Wal makan alladhi nazalat fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaum Jumat, di hari Jumat, di hari Arafah. Sehingga kata para ulama, kalau haji itu Arafahnya jatuh di hari Jumat, itu disebut dengan haji akbar. Itu yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada beliau, di hari di wafatnya Nabi setelah kemudian haji beliau pulang. Nah, jadi poin yang ketiga ini keutamaannya adalah Allah sempurnakan agama ini di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan utamanya bulan Dzulhijjah. Yang keempat, apa keutamaan bulan Dzulhijjah? Karena di bulan Dzulhijjah ada banyak darah-darah hewan kurban yang ditumpahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad sahih, beliau mengatakan afdhalul haji al-ajju was-sajju. Sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak talbiyahnya dan yang paling banyak menyembelih hewan kurbannya. Sebaik-baik haji, sebaik-baik hari ketika nahar itu adalah ketika banyak talbiyahnya dan banyak menyembelih hewan kurbannya. Nah, berarti apa? Menunjukkan bahwasanya ketika semakin banyak kita berkurban, ya, maka semakin banyak keutamaan yang kita dapat dari bulan Dzulhijjah tadi. Dan saya memotivasi kepada panjenengan semua yang memiliki keluangan rezeki, kelapangan rezeki, maka berkurbanlah. Karena berkurban itu sebagian ulama menyebutkan wajib fardu ain bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Sebagian menyebutkan dengan sunnah muakkadah. Tapi ini pun juga menjadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah kurban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan satu tahun pun kecuali beliau berkurban setiap tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita, diiringi berita di sela-sela penyakit yang menimpa hewan sapi, Pak. Penyakit mulut dan kuku. Ada sebagian yang kemudian mengalihkan kurbannya kepada kambing. Karena sapinya banyak yang diblokir untuk tidak masuk ke Surabaya. sebuah contoh. Yang mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Yang kelima, apa keutamaan di bulan Dzulhijjah? Karena di sana berkumpulnya seluruh umat manusia, ibarat muktamar sedunia, ngumpulnya ketika melaksanakan ibadah haji, jutaan orang ya, sekalian. Dari segala penjuru dunia dengan berbagai macam profesi, dengan berbagai macam suku, keadaan, ya, sosial, ekonomi yang berbeda-beda, semua berkumpul dengan satu tujuan yang sama, satu pakaian yang sama, satu kalimat yang sama yang didengungkan, memakai pakaian ihram. Ya, tidak ada bedanya antara presiden dengan tukang becak, tidak ada bedanya. Antara pengusaha dengan tukang bakso, tidak ada bedanya. Sama semua. Jangan kemudian mentang-mentang pemimpin kemudian sebelahnya ada bawahannya, pikir-pikir. Tidak ada bedanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan orang yang berhaji dengan pakaian ihram, kenapa? Sama semua. Di mata Allah Subhanahu wa taala sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Kalau kita lihat bagaimana jamaah haji berkumpul di padang Arafah yang tidak luas dengan jumlah sekian juta orang, subhanallah. Ya, merinding kita melihatnya. Dan itu nikmat tersendiri bagi hamba-hamba Allah yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ke sana. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah mudahkan pula untuk pergi ke Baitullah. Amin. Ada lima keutamaan yang kita bisa jadikan landasan untuk kita beramal di bulan Dzulhijjah nanti. Lalu amal-amal apa yang bisa kita lakukan di 10 bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah? Karena kita sudah tahu keutamaannya, kita tahu motivasi kita apa, maka amal apa sih yang bisa kita lakukan? Maka semua orang bisa melakukannya. Karena banyak amal dilakukan di sana. Apa yang pertama? Yaitu kita berpuasa sunnah sejak dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Tanggal 1 kita masuk Dzulhijjah, andai besok. Tidak tahu kalau yang hadir bisa nyimak ada breaking news barangkali besok. Apa dinyatakan Dzulhijjah ya, monggo diinfoin. Biar besok kita bisa siap-siap kalau mau puasa sunnah. Ya. Kalau masih digenapkan berarti ya kita Jumat puasa. Kalau mau puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah sejak dari tanggal 1 sampai 9 ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian kita asing. Kita kenalnya hanya di tanggal 9 Dzulhijjah. Betul kan? Saya sekitar 15 tahun yang lalu ketika mengamalkan hadis ini, itu banyak yang heran. Kok puasa terus sampai 9 hari? Ya karena enggak populer. Masih belum banyak grup WA, enggak ada gadget yang multitasking seperti ini. Cuma dari dengar tapi juga belum meyakinkan. Baru belakangan kita baru sedikit ngeh gitu. Dengan banyak di reminder, banyak diingatkan kembali keutamaan-keutamaannya. Berdasarkan hadis dalam Abu Dawud dengan sanad sahih di nomor 2437 dari Hunaidah bin Khalid dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah yauma Asyura wa salasa ayyamin min kulli syahrin hawala isnain min asy-syahri wal khamis. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa berpuasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Beliau berpuasa biasa di 10 Muharram, beliau puasa setiap hari 3 bulannya, sebulan 3 harinya, Yaumul Bid dan puasa Senin Kamis. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poinnya ada pada Nabi berpuasa di 9 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian para ulama memberikan kita keterangan bahwasanya puasa sunnah karena sunnah, maka boleh tidak beriringan, boleh tidak berurutan. Kalau kita diberi kemampuan untuk berpuasa dari tanggal 1, 2, silakan. Ternyata kemudian ada uzur di hari ketiga, keempat, lanjut lagi di hari berikutnya, tidak mengapa. Ya. Sama seperti puasa sunnah yang lain, pilihan ada pada kita. Maka silakan kalau kita mau melanjutkan sampai 9 hari sampai ketemu Arafah, monggo silakan. Kalau selang-seling monggo silakan, nanti diketemukan dengan Senin Kamis juga monggo silakan. Yang penting 9 hari itu di awal bulan Dzulhijjah jangan sampai tidak berpuasa. Itu. Ya. Kalau punya keluangan waktu, kesempatan azam kuat, maka silakan berpuasa. Ini termasuk amal utama. Ma min ayyamin al-amalu shalih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Tidak ada amal yang paling Allah cintai kecuali amal yang dilakukan hamba di 10 awal bulan Dzulhijjah, termasuk puasa sunnah. Ibnu Umar, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin dan yang lainnya adalah orang-orang yang terbiasa menjalankan puasa seperti ini. Ini dalil secara umum ya, Mas. Artinya begini. Setiap puasa itu kan Allah berikan pahala. Ini puasa secara umum. Contoh dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1953, Nabi memberikan pahala. Allah memberikan pahala bagi orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Apa kata Nabi? Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallaha badalika wajhahu 'aninnar 70 kharifan. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, artinya karena Allah, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya ini dari api neraka sejauh 70 musim. Satu hari kita berpuasa karena Allah, puasa sunnah, Allah jauhkan wajah kita ini dari nerakanya Allah itu 70 musim. Kalau kita musimnya 2 kali setahun ya berarti 35 tahun. Kalau di Eropa 4 musim setahun ya bagi 4. Ya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Bilangannya jauh. Bilangannya banyak. Ini secara umum. Lalu bagaimana kalau dikaitkan dengan yang amal yang tidak lebih yang paling utama di 10 awal bulan Dzulhijjah, makanya tentu lebih untuk dikuatkan. Paham maksudnya ya? Jadi secara umum amal-amal sholat itu Allah berikan keutamaan. Nah, puasa itu bagian dari amal-amal sholat tadi. Maka kalau kita mampu untuk berpuasa sejak tanggal 1 sampai 9, entah beriringan, entah berurutan, entah terpisah, silahkan, maka kerjakan. Ini yang banyak dilakukan para ahli ilmu. Ya, mereka banyak memotivasi para talib untuk banyak berpuasa di 9 hari awal bulan Dzulhijjah sejak tanggal 1 nya. Karena puasa ini jamaah sekalian akan memberikan kepada kita faedah yang banyak sekali. Di antaranya as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu menjadi benteng seorang hamba dari nerakanya jahanam. Jadi kalau orang banyak berpuasa sunnah, itu semakin menjauhkan dirinya dari jilatan api neraka. Karena dia menjadi junnah, menjadi benteng, perisai. Dalam riwayat Tirmizi Nabi mengatakan man shoma yawman fi sabilillah jalallahu bainahu wa bainan nar haddaqan kama bainas samai wal ard. Barang siapa berpuasa karena Allah, di jalan Allah, maka Allah akan buatkan dia antara dirinya dengan neraka ada parit, yang parit itu lebarnya sejauh bumi dan langit. Puasa yang dilakukan seorang hamba itu menjauhkan dirinya dengan neraka sejauh langit dan bumi. Subhanallah. Apalagi ini kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah, yang 10 keutamaan harinya itu sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, ini secara umum tanggal 1 sampai 9 monggo silakan berpuasa. Yang kedua, kalau tidak mampu berpuasa sejak tanggal 1, 2, banyak uzurnya, maka yang kedua amal yang bisa kita lakukan adalah berpuasalah Arafah di tanggal 9. Jangan sampai jemaah sekalian tanggal kita di 10 awal itu kosong dari puasa. Maka monggo kasih tanda itu di tanggal 9 Dzulhijjah. Supaya kita ini bisa bersemangat, keluarga kita ajak bersama-sama untuk berpuasa Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaum yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbalatan wa shaum Asyura yukaffaru sanatan madiyatan." Muslim nomor 1162. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Puasa Arafah Kalau panjenengan terlewatkan tanggal 1, 2 masih aras-arasan, tanggal 3 masih ana uzur, tanggal 4 masih ada acara undangan makan-makan, tanggal 5 masih ada undangan walimahan. Iso lewat tanggal 9 Dzulhijjah, ya jangan kelewatan yang 9. Nggih. Moso yo si alasan undangan terus. Pahalanya besar jangan sekalian. Dosa kita ini 2 tahun ini diampuni semua. Kita berpuasa berapa jam, Pak? 12 jam ya. 14 jam. Sejak tanggal jam 4 sampai jam 6. Ya, 14 jam. 12 jam. Enggak sampai 20 jam. Apa pahalanya? Bonusnya apa? 2 tahun ampunan dosa ya. Apa ini enggak rahmatnya Allah untuk kita? Kalau kita enggak bisa memanfaatkan waktu seperti ini, kapan lagi gitu? Yang satu hari saja kita enggak mampu, ini bagaimana untuk yang hari-hari yang lain? Maka di antara tanda kebaikan seorang hamba selepas Ramadan kemarin adalah dia mudah untuk melaksanakan amal soleh setelahnya. Tanda diterimanya amal dia di bulan Ramadan, mudahnya dia melaksanakan amal yang serupa setelahnya. Kita kemarin puasa Ramadan mudah 30 hari, 29 hari, alhamdulillah. Tanda kebaikannya apa? Dia mudah beramal soleh setelahnya, mudah puasa sunnah. Puasa sunnah dan seterusnya. Masa yang cuma satu hari saja kita berada? Yang 1, 2, 3, 4, sampai 8 oke lah, mungkin barangkali kita ada uzur dan seterusnya. Yang 9 jangan sampai kelewatan. Ini motivasi pribadi saya dan panjenengan semua. Karena Arafah itu, Bapak Ibu sekalian, yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana manusia itu berkumpul dengan banyak keutamaan-keutamaannya. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa, doa di hari Arafah. Sehingga ketika seorang hamba yang tidak berangkat haji, maka dia disunahkan berpuasa. Dan dengan puasa itu banyak kesempatan potensi doa-doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik doa itu di hari Arafah. Sementara yang tidak berangkat haji dia berpuasa. Dia terkumpul dua keadaan, dia berpuasa plus di hari ketika doa itu dikabulkan. Doa yang banyak didengar oleh Allah. Apakah ini bukan kebaikan? Ya, terkumpul dua keadaan, kita berpuasa, kemudian dengan lelahnya kita berpuasa, kita berdoa pada Allah. Dua keadaan terkumpul, dan ini keutamaan. Maka mari kita motivasi keluarga kita bareng-bareng, ya. Keluarga kita, anak kita, istri kita, siapa saja yang ada di rumah kita, kita ajak bersama-sama untuk melaksanakan ibadah ya, puasa Arafah nanti, atau di tanggal 1 sampai tanggal 9. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim tentang keutamaan bulan hari Arafah. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallaha fihi abdan minan nar. Tidaklah ada hari yang banyak sekali Allah membebaskan hamba hawanya dari neraka kecuali di hari Arafah. Di hari Arafah itu jemaah sekalian, banyak hamba itu yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Selain di bulan Ramadan di setiap malamnya itu Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka. Di hari Arafah itu lebih banyak lagi Allah bebaskan hamba-hamba yang Allah pilih untuk bebas dari neraka. Maka ini kesempatan besar kita, Allah berikan kita nikmat umur, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu nanti dengan Arafah. Amin. Apa doa yang bisa kita baca ketika kita nanti masuk di hari Arafah, ketika kita pas berpuasa? Maka dalam Sunan Tirmizi di hadis nomor 3585, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin zikir ini familiar untuk kita. Karena termasuk zikir yang dibaca, zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat subuh dan sholat maghrib, ditambah yuhyi wa yumiitu. Maka ini familiar bagi kita, insya Allah mudah untuk kita baca. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak zikir ini pas kita berpuasa di hari Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahi hajat-hajat doa-doa kita. Amin. Kemudian yang ketiga, amal apa yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah di 10 awalnya. Tadi yang pertama adalah puasa secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai 9. Yang ke poin kedua terkhusus di tanggal 9-nya, maka di poin ketiga ini perbanyak takbir dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir, perbanyak takbir jemaah sekalian. Perbanyak istighfar, perbanyak doa. Semua lantunan zikir perbanyak. Kita mampu di jalanan kita istighfar, perbanyak istighfar. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri rahimahullah, aksir aksaru minal istighfar. Ya. Perbanyak oleh kalian istighfar dimanapun kalian berada, di jalanan, di tempat-tempat makan kalian, di rumah-rumah kalian, di tiap majelis-majelis, silakan perbanyak zikir. Perbanyak istighfar. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj di ayat yang ke-28, wa yadhkuru smallaha fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir menyebut asma Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yaitu di bilangan bulan awal Dzulhijjah di tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Imam Bukhari mengatakan, wa qala Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamil 'ashr. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan berzikir di ayat tadi itu adalah berzikir di 10 awal bulan Dzulhijjah. Zikir apa? Silakan mau baca apa terserah. Terserah. Bahkan dikatakan oleh Bukhari, Imam Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu, wa yakbaru an-nasa bi takbirihima wa kabara Muhammadu ibnu Aliin khalfan nafilah. Dikatakan bahwasanya mereka itu, ya Ibnu Abbas, kemudian Abu Hurairah, yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr yukabbiran. Mereka masuk pasar, itu takbiran. Ibnu Abbas sama Abu Hurairah masuk pasar itu enggak beli-beli. Takbiran. Tapi enggak usah pakai megafon. Baca sendiri aja. Enggak usah keras-keras. Ya. Takbir. Mungkin ini aneh bagi kita. Tapi tidak bagi orang-orang yang punya ilmu tentang ini, yang tahu hadis ini enggak asing bagi mereka. Ya, Ibnu Umar, Abu Hurairah ke pasar, Pak. Panjenengan berani masuk mall takbiran. Kenapa? Tapi itu mereka ya. Dalam rangka apa? Mengagungkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena kita disunahkan untuk banyak bertakbir mengingat Allah, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk takbir ini perlu diingat, ada dua macam takbir. Takbir yang mutlak dan takbir yang muqayyad. Takbir mutlak itu yang tidak terikat waktu dan tempat. Kapan saja kita mau takbir, monggo silakan. Sambil naik motor, nyetir mobil, ya, sambil bekerja, asal tidak mengganggu pekerjaan kita, silakan bertakbir. Waktu pelan aja, pelan. Nah, takbir yang muqayyad itu terikat oleh waktu. Kapan disunnahkan, disyariatkan takbir yang terikat waktu, yaitu ketika masuk subuhnya hari Arafah. Jadi sejak tanggal 1 Dzulhijjah nih, takbir mutlak itu berlaku. Hanya dengan bebas mau takbir di mana saja, kapan saja. Tapi yang terikat oleh waktu itu ketika subuhnya Arafah dimulai selepas sholat. Nah, di sini Pak ya, Pak sholat, kalau imamnya selesai sholat, nanti kalau sudah hari Arafah subuhnya, maka disunnahkan 5 waktu itu takbir. Imamnya ya, bertakbir, makmum juga bertakbir. Sendiri-sendiri saja enggak apa-apa. Ya. Itu 5 waktu, Pak. Sampai kemudian hari tasyrik di asar. Itu takbir yang muqayyad, takbir yang terikat waktu. Kapan? Subuhnya Arafah tanggal 9 sampai hari tasyrik tanggal 13 asar. Karena nanti kalau sudah maghrib 14 Dzulhijjah berarti bukan tasyrik lagi. 5 waktu, Pak. Hanya dengan takbir. Sholat 5 waktu, kumandangkan takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Karena berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu sejak malam takbiran sampai kemudian imam naik mimbar. Selesai. Yeah. Tapi kalau Idul Adha tidak, berbeda. Makanya tadi itu disebutkan oleh para ulama, Idul Adha di 10 awalnya itu lebih utama dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena di sana banyak terkumpul takbir, ya zikir dan berbagai macam induk-induk ibadah yang lain. Jadi silakan nanti kita bisa mempraktekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ini ya dengan kita bertakbir. Jadi tadi takbirnya itu mutlak. Silakan dibaca kapan saja, di mana saja kita mau, kita ingin baca untuk dapat pahala silakan. Kemudian yang muqayyad yang terikat waktu nanti subuhnya Arafah tanggal 9 Dzulhijjah sampai terakhir tasyrik 13 Dzulhijjah di asarnya. Itu asar terakhir. Jadi asar itu takbir terakhir setelah salat asar. Jadi lima waktu Bang ya. Nanti diingatkan ke imamnya biar sama-sama kita menegakkan syiar agama ini. Takbir bacaannya sudah panjenengan sudah paham semua. Baik yang Allahu Akbarnya dua kali maupun Allahu Akbarnya tiga kali bebas. Ya, karena banyak riwayat asar dari para sahabat juga membaca yang demikian. Nah, ini amal yang ketiga. Amal yang keempat, apa yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Sedekah. Sedekah adalah amal yang bisa kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Ya. Ini perlu kita camkan. Ini prinsip kita. Ketika kita sedekah, tidak akan mengurangi harta kita. Walaupun secara kasat mata keluar beberapa lembar dari dompet kita, iya. Tetapi sesungguhnya hakikatnya harta kita bertambah. Satu, bertambah keberkahannya. Yang kedua, bertambah nilai pahalanya. Jadi jangan pernah ragu untuk soal sedekah, yang terkhusus di 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena harta itu tidak akan bisa lenyap dari diri kita, melainkan justru akan bertambah. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diperuntukkan bagi orang-orang kerabat dekat kita. Itu paling utama. Jangan lupakan kerabat kita yang mungkin masih memerlukan uluran tangan kita, maka mereka lah orang-orang yang perlu pertama kali jadi sasaran sedekah kita. Kalau sudah tercover baru kemudian kita melebar ke samping sayap dan seterusnya. Silakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dengan sanad sahih, beliau mengatakan inna sadaqah 'alal miskin sadaqatun wa 'ala dirrahim isnatani sadaqatun wasilatun. Sedekah kepada orang miskin, orang fakir, orang lain itu nilainya satu sedekah. Tapi kalau kepada kerabat nilainya dua. Nilai menyambung kekerabatan dan nilai sedekah. Itu mengapa Nabi memotivasi kita untuk sedekahnya orang dekat dulu. Jangan orang yang jauh, jangan kayak mercusuar yang merangi orang jauh-jauh gitu, pokoknya gelap. Jangan, berikan orang dekat-dekat kita dulu. Sudah tercover silakan kita melebar ke sana kemari silakan. Jadi berbanyak sedekah zaman sekarang di 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang kelima, berkurban. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini dalil yang dijadikan oleh orang para ulama untuk menyebutkan bahwasanya kurban itu wajib setahun sekali bagi setiap orang yang memiliki harta. Kambing di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harganya standar. Kalau enggak salah 2 dinar kalau enggak salah. Kalau 1 dinar saya lupa. Itu kursnya terus standar, stabil terus. Bayangkan dengan di tahun sekarang. Terus bandingkan dengan kebutuhan sekunder kita atau kebutuhan konsumtif kita. Apa contohnya? HP. Orang kadang ganti-ganti HP itu bisa mudah. Giliran kurban, mikir-mikir, sudah kepaksa nawaran. Ada pak yang gemuk 1,5 juta ada tak? Nawar sama yang jual ini zamannya. Kalau saya yang jual, saya kasih yang kurus, saya suruh pelihara nih 2 tahun suruh kurban. yang dia kasih makan. Untuk urusan gadget dia tidak mau pikir-pikir ulang. Untuk hobi dia enggak pikir-pikir ulang. Untuk urusan kurban dia pikir-pikir. Jangan, ya Mas. Kurban itu sesungguhnya kadar ketakwaan kita terukur. Karena kan yang sampai pada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bukan darah-darahnya, bukan. Apa? Ketakwaan kita. Kerelaan kita, keridhaan kita melepas harta yang kita senangi. Harta yang kita sukai. Kambing sekarang udah berapa? 2,5-3 juta. Ya lumayan ya, 3 juta dapat. Dapat kan? Dapat ya? Karena saya lihat info-info yang murunan itu 3,1, 3 itu sudah dapat. Masalahnya enggak bisa ya, sementara untuk kebutuhan yang lain yang sifatnya konsumtif, ini bukan yang primer. Itu orang mampu mengeluarkan tanpa berpikir ulang. Giliran kurban yang cuma setahun sekali mikir-mikir. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Perlu untuk jadi renungan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari di hadis nomor 955. Tentang ibadah kurban yang dilaksanakan pada waktunya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk. Siapa yang salat seperti salat kami, menyembelih kurban seperti menyembelih hewan kurban kami, maka dia mendapatkan pahala kurban. Maksudnya apa? Yaitu berkurbannya itu di waktu hari nahar. Orang tidak boleh berkurban itu di sebelum waktunya dia sholat. Ya, yang nyembelih kurban itu enggak diterima sama Allah. Waman nasaka qabla shalah fa innahu qabla shalah wa la nusuka lahu. Barang siapa berkurban sebelum sholat Id, maka sembelihannya itu tidak teranggap hewan kurban. Ada orang pengen sarapan pakai hewan kurbannya. Disembelih dulu nih hewan kurbannya. Kemudian dia sarapan, pergi sholat Id. Nabi tanya, "Loh, mana hewan kurban? Sudah tadi Nabi sudah saya sembelih buat sarapan. Enggak ada kurban bagimu." Jadi hewan kurban itu disembelih setelah sholat sholat Id. Kalau disembelih sebelum sholat Id sama kayak sembelihan-sembelihan yang lain. Kita bacaan gitu ya, sembelih. Nilainya kayak gitu. Bukan nilainya kurban. Ini perlu diperhatikan. Tapi insya Allah masyarakat kita karena sudah terbiasa dengan panitia, jadi mereka gak akan berani nyembelih sendiri. Masih nunggu panitianya nanti. Selesai sholat. Dan ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak mau berkurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musalana. Barang siapa yang punya kelapangan harta tapi tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Nih, Nabi melarang kita untuk dekat-dekat masjid, Masjid Nabawi terutama, bagi orang yang punya kelapangan harta tapi tidak mau berkurban. Ya. Maka jika sudah masuk ya di tahun-tahun kurban seperti ini, bulan-bulan kurban, maka bersiaplah untuk menyisihkan harta kita. Ada sebagian orang tuh yang sudah setahun yang lalu, Pak, ikut urunan kurban itu, Pak. Itu sudah setahun yang lalu kan biasanya sudah mengumpulkan tiap bulan. Itu baik. Memudahkan dia dan tidak memberatkan dia. Karena kalau orang keluar 3 juta cash langsung itu kadang mikir-mikir, Pak. Tapi yang dicicil 300 tiap bulan selama 10 bulan tidak terasa itu. Nah, itulah sifat manusia. Nah, dan ada peringatan bagi orang yang sahibul kurban. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus bagi sahibul kurban. Siapa sahibul kurban? Orang yang berkurban. Orang yang berniat berkurban. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim nomor 1977 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada hadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, artinya sudah masuk Dzulhijjah. Kemudian kita niat untuk berkurban, maka jangan sekali-kali dia menyentuh kukunya dan rambutnya. Tentu itu siapa? Yang sahibul kurban, yang berkurban, bukan bagi ahlinya, bukan bagi keluarganya. Jadi kalau bapaknya itu berkurban, maka larangan ini berlaku bagi siapa? Bagi bapaknya, bukan bagi istrinya, bukan bagi anak-anaknya. Maka anak-anaknya boleh potong rambut, potong kuku, merapikan dan masalah. Yang tidak boleh adalah sahibulnya yang mengatasnamakan dia berkurban hari tahun ini. Maka dia tidak boleh nyentuh kukunya, rambutnya. Maka terakhir itu, potong rambut, potong kuku, andai hari ini sidang isbatnya sudah ditentukan besok, maka ya tadi sore lah. Tadi ada yang telepon saya, Ustaz kapan awal Dzulhijjah? Anda tahu Pak, nunggu sidang isbat. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Waduh, saya belum potong rambut. Masih di kantor jam 4:30. Wah, alamat 10 hari gondrong ini. Kerja di kantor pemerintah Pak. Mikir-mikir namun di toko. Maka ini perlu diperhatikan. Bagi sahibul kurban itu tidak boleh potong rambut, potong kuku sejak tanggal 1 sampai hewannya dipotong. Ya, berarti 10 hari toh. Itu kalau dipotong tanggal 10, ternyata panitianya mundur tanggal 13 baru dipotong. Berarti panjenengan 13 hari kontrol. Ya, sudah seperti itu. Jadi tidak boleh lah. Kalau panjenengan tahun ini niat sudah kurban atau jauh-jauh hari kemarin sudah niat kurban, maka masuk tanggal 1 jangan sentuh kuku rambut. Duh, pas sisiran rontok Ustaz, enggak apa-apa. Enggak sengaja kalau ini. Tapi kalau menyengaja cukuri, potongi dan dosa. Memang tidak ada kafarat, tapi termasuk dosa. Ya, karena Nabi melarang. Ya, sifatnya larangan dan tidak bisa dialihkan pada namanya sunnah. Karena hukumnya kalau tidak ada pengalihan dari larangan, maka larangan ini menjadi hal yang haram untuk dikerjakan. Ya, ini bagi sahibul kurban, bukan bagi ahlinya. Ya, ini harus diperhatikan jemaah sekalian. Apa faedahnya? Untuk menyamai amalan-amalan orang yang sedang berhaji. Karena orang berhaji itu baru tahalul setelah mereka melaksanakan manasik hajinya. Untuk menyamai perbuatan mereka, amal mereka yang kita tidak berhaji, maka jangan sentuh kuku, sentuh rambut, sampai kemudian hewan kurban kita dipotong, disembelih. Dan sunnahnya orang yang berkurban itu hadir di tempat pemotongannya. Sunnahnya demikian. Tapi kalau tidak bisa ya tidak mengapa. Barangkali dia berkurban di tempat lain yang dia tidak sampai jangkauannya di sana, maka tidak mengapa. Tapi hukum awalnya dia tidak hadir di tempat tersebut. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ketika masuk Dzulhijjah dia nggak punya niat motong, nggak niat berkurban, ternyata di hari tanggal 3 Dzulhijjah dia ada rezeki, saya mau kurban ya, tapi sudah kadung potong di tanggal 1 kemarin, maka tidak mengapa, karena niatnya baru muncul ketika sudah masuk Dzulhijjah dan dia baru ada rezeki. Tapi kalau sudah awal kita niat, maka tidak boleh sejak awal. Paham maksudnya ini? Pasti saya yakin kita ini punya niat sejak awal, soalnya. Cuma belum beli gitu aja, Pak. Belum beli hewan kurbannya gitu aja ini. Tapi kita sudah niat kan? Perkaranya ini bukan perkara kita sudah beli apa tidak, bukan. Bukan, tapi niat untuk berkurban. Ya. Niat untuk berkurban. Enggak punya uang, Ustaz, mau kurban. Utang, boleh enggak? Utang untuk kurban boleh tidak? Boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan, andai ada seorang yang tidak punya kelapangan rezeki saat itu, saat kurban ini ya, kemudian dia pinjam uang untuk berkurban tahun itu, yang dia ada dana untuk dikembalikan, maka tidak mengapa. Misal rezeki dia itu baru datang setelah Ramadan, setelah Idul Adha, tanggal-tanggal ini belum ada. Sementara kalau nunggu itu berarti kan kelewatan itu 10 Dzulhijjahnya, kurbannya kan selesai. Maka boleh dia pinjam uang dalam rangka untuk apa? Untuk melaksanakan kurban. Saking besarnya pahala berkurban, Pak. Sampai direwangi ngutang itu enggak apa-apa. Gitu. Tapi syaratnya ada yang dijaga. No. Kalau enggak ada yang dijaga, no, ya jangan. Mau bayar pakai apa? Enggak tahu, saya pikir. Bono mau enggak? Ya enggak boleh. Ya. Karena kalau berutang itu sudah ada angan-angan yang akan dibayarkan gitu ya. Paham maksudnya ya? Barangkali kita mau, ternyata gajinya baru turun setelah tanggal 10 Dzulhijjah barangkali. Ya pinjam dulu dah. Nah, apa? Ya, kata Ibnu Taimiyah tidak mengapa seperti ini. Nah. Kemudian hewan kurbannya tidak boleh dijual belikan. Hewan kurbannya tidak boleh dijual. Misal dia kemudian menjual apa? Yang biasa terjadi apa? Yang bisa dijual apa ya? Kulitnya itu tidak boleh dijual. Kulit kurban itu satu kesatuan dengan hewan kurbannya. Maka semua di kurban apa? Diberikan. Dan sahibul kurban boleh memakan hewan kurban. Jangan karena ada orang begini, Pak. Aku sih ikhlas kok, maksudnya aku jaluman. Bukan perkara ikhlas apa enggak, Pak. Tapi ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sahibul kurban itu makan dari hewan kurbannya. Maka kemudian ulama-ulama itu membagi menjadi tiga. Sepertiga dimakan atau disimpan, sepertiga dihadiahkan ke orang-orang kaya, sepertiga disedekahkan ke fakir miskin. Intinya nopo, hewan kurban itu semua lapisan masyarakat kaum muslimin menikmatinya. Hatta pun bukan orang Islam, Pak. Apa maksudnya nih? Tetangga kita bukan orang Islam, tercatat sebagai warga di Natura, RT sekian, RW sekian. Bagi, Pak, enggak masalah. Ya masalah. Kalau hewan kurban beda dengan zakat soalnya. Kalau zakat harus orang muslim, fakir, miskin, muslim. Kurban tiga. Maka sebagian ulama bagi tiga tadi. Tapi kalaupun panjenengan merasa hendaklah saya enggak makan hewan kurban, saya sering makan. Panjenengan berikan semua enggak masalah. Tapi jangan beranggapan kemudian kita enggak berhak untuk makan, bukan. Ya ini harus dipahami, karena ada sebagian orang yang gak paham itu mengira kalau sudah dikurbankan ya wes ikhlas loh, gak usah jaluk. Padahal gak masalah, dia makan gak masalah. Di zaman para sahabat dulu itu mereka simpan, kalau kita dibuat dendeng loh, dikeringkan ya. Kemudian ada larangan dari Nabi SAW ketika di masa paceklik untuk tidak menyimpan makanan lebih dari 4 atau 5 hari. Ketika itu Nabi memotivasi para sahabat untuk menyimpannya makanan, karena masa paceklik kemudian disimpan makanan itu, dibuat dendeng ya, kalau kita dendeng sehingga bisa dikonsumsi lagi. Kalau sekarang itu dibuat ini, Pak, apa namanya, dikaleng, dikornet ya, sehingga masih juga bisa bertahan beberapa waktu ke depan. Itu yang diceritakan oleh para jamaah beberapa yang mendapatkan kurban tidak di tempat itu, dia di tempat lain, kemudian dikirimi hasil kurban bagian dia bentuk kalengan, dan itu bisa bermanfaat lebih banyak pada orang lain karena mungkin di daerah-daerah pelosok bertahan lama. Kalau dikasih daging yang jadi, ya mungkin sehari selesai. Mungkin nggak ada tempat penyimpanan daging dan seterusnya. Nah, jadi kulitnya tidak boleh dijual belikan. Ya mungkin bagi panitia kayaknya tidak boleh, Pak. Tidak boleh membayar jagal dengan hewan kurban. Tidak boleh. Jakalnya nih ya, potong tek dikasih kepalanya. Bagianmu. Wes upahmu, enggak boleh. Maka bagaimana caranya? Oh, yang kurban diminta kos biaya perawatan, penyembelihan dan seterusnya. Setiap hewan kurban. Selesai, bayarkan kepada tukang jagalnya. Kalau toh ternyata kepala ini enggak ada yang memanfaatkan kemudian dihadiahkan kepada jagal, ini beda ceritanya. Nah, ini bukan upah. Paham maksudnya ya? Itu memang mungkin bagaimana dia menurut penting ini kayak gini. Karena hewan kurban itu sejatinya Bang ya, yang motong itu kita sendiri. Itu aslinya. Aslinya itu hewan kurban itu kita potong sendiri, bedeti sendiri, bagi-bagi sendiri itu asalnya kayak gitu. Masalahnya enggak semua orang itu tegel nyembelih. Enggak punya tenaga bedeti, kan gitu toh? Akhirnya diserahkan kepada panitia. Asalnya itu di sebelah sendiri, Pak. Jadi bagi-bagi sendiri terserah dia. Itu asalnya. Tapi kan karena tidak semua orang seperti itu, maka diserahkan pada panitia. ya panitia yang amanah, ya. Tidak boleh kemudian kersepnya ada gitu. Saya itu dulu ketika masih muda, sudah tua sekarang tadi ya, itu jadi panitia kurban, Pak. Itu sering ngelurui bagian yang begitu, Pak. Jadi kita bagian kayak satpamnya. Itu panitia itu nakal-nakal, Pak. Ini kersek, Pak, ini, Pak. Terus anaknya datang ngambil, Pak. Ya, sudah berkurang berapa kilo, ya, Mas. Panitia kurban itu enggak 10-20. Belum lagi ibu-ibunya. Allah, Pak. Ini harus sama anak. Niatkan ketika jadi panitia itu ya niat amal soleh, niat sosial, bukan niat cari untungnya, mungkin ya, jangan niatkan untung. Capek, iya capek, Allah ganjar dengan pahala. Jangan khawatir. Nah, itu sedikit yang bisa kita sampaikan tentang perkara larangan-larangan tentang kurban tadi. Yang terakhir, amal yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah salat Idul Adha. Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak makan, beliau makan setelah pulang dari salat Idul Adha, makan dengan hewan sembelihannya. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya itu makan dahulu baru berangkat ke lapangan. Kalau Idul Adha berangkat ke lapangan, salat Id pulang baru makan. Ini sunnah. Mengapa yang Idul Fitri itu kok makan dulu, bukan berangkat dulu? Supaya membedakan kalau hari itu dia telah berbuka. Karena kadang-kadang ada orang itu sudah kadung kapilen bahasa Jawanya, 30 hari puasa. Subuh dia enggak nyentuh apa-apa, Pak. Berangkat salat Id, dia salat Id gitu aja. Pulang dia baru makan. Sehingga tidak terbedakan ini Idul Fitri mulai untuk berbuka ataukah dia masih berpuasa. Maka untuk membedakan itu apa? Sebelum berangkat Nabi makan 3 butir kurma. Mau sarapan, ya monggo silakan. Itu tuh membedakan. Kalau sekarang sudah Idul Fitri. Lah kalau Idul Adha terbalik. Berangkat dulu, pulang baru makan. Dan sunnahnya adalah memilih jalan berbeda berangkat dan pulang. Kalau di sini sholatnya di sini banyak. Kalau Idul Fitri ada di sini. Nah berarti kalau rumah-rumah sana cari jalan yang berbeda. Kalau di sana putar dulu ke rumah sakit Mitra sana. Nanti pulang lewat jalan lain. Telat nanti aja. Apa hikmahnya? Syiar. Karena semakin kita berbeda jalan ketika pulang berangkat, kan masing-masing berangkatnya pakai takbir, pulang pakai takbir. Itu syiar aja maksudnya. Syiar itu, Masya Allah. Luar biasa. Idul Adha itu Masya Allah, luar biasa. Beda dengan Idul Fitri. Gemanya berbeda. Ya, bagi orang yang tahu ya. Tapi karena kadang-kadang orang-orang lebih condong ke Idul Fitrinya, karena setelah itu unjung-unjung masalahnya. Kalau Idul Adha kan gak ada unjung-unjung. Gak ada yang bawa tas anak kecil-kecil itu. Ada amplopnya itu nggak ada. Oh Idul Adha nggak ada, tapi itu lebih masalahnya, utamanya lebih masalahnya. Kita kurang terbiasa aja, doang. Nah, dan ulama berbeda pendapat tentang hukum Idul Salat Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagian menyebutkan dengan fardu ain, sebagian menyebutkan dengan fardu sunnah mu'akkadah. Tetapi bagaimana para sahabat dahulu tidak pernah meninggalkan salat Idul Adha, Khulafaur Rasyidin tidak pernah meninggalkan salat Idul Adha dan Idul Fitri, termasuk para wanita dan anak-anak, wanita yang haid saja itu Nabi perintahkan untuk keluar rumahnya menuju lapangan. Kalau ini bukan wajib, ngapain Nabi nyuruh-nyuruh wanita yang haid untuk datang ke lapangan? Mereka tuh enggak salat tuh. Dengarkan khutbah aja maksudnya. Dengarkan khutbah. Nah ini penting. Kunna nu'maru an nakhruja yawmal Id hatta nukhrija al-bikr min jidriha hatta tukhrija huyyadah. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis-gadis yang baru balik, kemudian gadis-gadis yang dipingit, dan orang-orang yang haid untuk melaksanakan Idul Fitri dari Idul Adha. Nabi itu memerintahkan para wanita, anak-anak yang belum balik untuk keluar semua. Ini sebagai bentuk syiar, sebenarnya. Syiar agama kita yang patut untuk kemudian kita ketengahkan. Kemudian diantara adab hari raya adalah kita mandi terlebih dahulu, ya, sebagaimana mandi kita melaksanakan sholat Idul Fitri, mandi sholat Jum'ah, ya, dan seterusnya. Kemudian berhias dan seterusnya. Nah, saya cukupkan sampai di sini, sampai di pelaksanaan Idul Adha. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita untuk mengarungi 10 awal bulan Dzulhijjah nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal-amal saleh di dalamnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima hajat-hajat doa-doa kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kita di malam hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Larangan mencabut kuku, potong kuku, mencabut rambut, potong rambut itu berlaku semua rambut yang melekat di tubuh kita. Rambut kepala, kumis, jenggot, ketiak, dan seterusnya. Itu semua dilarang. Jadi dibiarkan saja. Hikmahnya supaya rambut itu, kuku itu ikut merasakan takbir, berzikir, menjadi saksi kita menjadi yaumul kiamat. Si hamba ini selama 10 awal bulan Dzulhijjah melaksanakan amal-amal saleh. Ya, jadi semua rambut yang ada di tubuh kita. Jadi apa aja yang di tubuh kita, apa aja. Ya, mulai rambut kepala dan seterusnya. Termasuk kuku dan rambut. Karena ada orang, pernah panjenengan lihat enggak orang kebayang gini? Gigit kuku pernah lihat? Jadi kuku ini dipotong tapi dengan cara digigit. Bisa beberapa kali lihat orang kayak gitu. Jangan-jangan nanti dia lupa. Ada larangan dia sedang kurban gigit gini. Atau dia nyabuti rambut. Pernah nyabuti rambut gak? Enak ini. Sambil merem-merem gini. Jangan-jangan nanti dia lupa karena kebiasaan. Hati-hati. Maka larangannya selain motong, ya nyabut. Jadi potong, nyabut, mecahkan dapur. Jadi dibiarkan aja. Maka terakhir saya potong itu kemarin, potong kuku itu terakhir kemarin. Kalau potong rambut berapa hari yang lalu sudah selesai. Nah, kuku kan mungkin panjang, nanti akan risih selama 10 hari panjang masalahnya. Yeah. Jadi hati-hati jangan dipotong, yeah, biarkan saja. Nah, barakallah. Ada lagi? Jadi jatuhnya di Jumat ya. Nah, jadi Dzul Qa'dah digenapkan 30 hari. Ya, hilal tidak terlihat. Jadi kita berhari raya tanggal 10 hari Ahad. Ya, hari Ahad. Karena 9 itu hari Sabtu ya. Kalau enggak salah. Jadi insyaallah kita di Ahad. Mungkin ada perbedaan dengan teman-teman kita yang lain. Tapi kita ingin ya adanya persatuan, adanya ukhuwah di dalam melaksanakan ibadah. Dan salah satu solusinya adalah dengan mengikuti keputusan Ulil Amri. Keputusan Ulil Amri itu menengahi perselisihan yang ada. Tapi kita tetap menghormati teman-teman kita yang mungkin tidak bareng dengan kita, gitu ya. Jadi jangan saling menyalahkan. Yang salah yang dia nggak sholat id, nggak sholat nggak kurban itu yang salah. Terkait dengan perbedaan, maka dikatakan oleh para alim ulama, di sana ada turunan dari ru'yatul matla. Matla melihat satu wilayah dengan matla sa'as. Ru'yah satu untuk satu dunia. Sehingga ada dua pendapat. Ru'yah itu, matla itu satu tempat miliki ru'ya sendiri atau satu ru'ya terlihat, maka untuk seluruh matlak. Sehingga Indonesia itu matlaknya sendiri, ru'yanya sendiri. Berbeda dengan ru'ya kita di Australia. Ya, sampai pun juga kemudian di Saudi. Maka itu pun juga berlaku ketika pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha dan Wukuf Arafah. Sebenarnya panjang itu apa uraiannya dan agak dalam dari para ulama. Tapi intinya begini, intinya setiap daerah itu punya matlak ru'yah sendiri-sendiri. Sehingga boleh jadi akan berbeda dengan ru'yah Arafahnya di Saudi yang orang sedang wukuf di sana. Ya. Tapi kita tidak saling menyalahkan ya, karena masing-masing ada hujah sendiri. Maka silakan jika ingin mengikuti matlak satu yang terlihat di satu daerah terlihat untuk seluruhnya, maka silakan. Kalau kita mengikuti matlak per daerah, berarti kita mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh ulil amri kita baru hari Jum'ah bermasuk Dzulhijjah, maka silakan. Jadi tidak usah dipanjang, tidak usah diperdalam, tidak usah dijadikan perdebatan dan perselisihan antara kita. Insya Allah masing-masing punya hujah. Panjenengan mau pilih yang satu matlak, monggo silakan. Yang matlak per daerah, monggo silakan. Demikian, Allah wala besar. Cukup ya? Terakhir. Itu masalah utama. Ya. Jadi satu kurban, Bapak Ibu sekalian, itu mencukupi satu keluarga besar. Jadi misalnya ayahnya berkurban, maka pahala kurban ini tercover semua orang-orang yang ada di bawah kafilnya orang tua ini. Anaknya, istrinya, kalau di rumahnya ada pamannya yang ikut di keluarga itu, ikut makan bersama dengan dia, hidupnya bersama itu, maka dia juga dapat pahala juga. Bahkan dikatakan oleh para ulama, andai satu rumah itu isinya 100 orang, kurban satu kambing, 100 orang sudah pahala semua. Jadi tidak perlu tahun ini giliran kurban. Tahun ini nama bapaknya, nanti tahun depan atas nama istrinya, tahun depan atas nama anak pertamanya, nanti tahun depan lagi nama anak pertamanya. Tidak perlu kan? Cukup namanya bapaknya saja. Semua orang yang hidup maupun yang meninggal dari keluarga itu mendapat pahala. Ya, paham ya maksudnya ya? Cukup satu kurban aja. Tapi kalau panjenengan mau dua kurban ya monggo silahkan. Alhamdulillah. Terkait dengan 1/7 sapi kan 1/7 ya. Nah, itu sama hitungannya dengan kurban kambing tadi. Sehingga 1/7 kita ikut patungan sapi tadi, ya satu keluarga nama itu, ya satu keluarga di belakangnya. Berarti ada 7 keluarga besar di sana yang mendapat pahala dari patungan sapi tadi. Paham maksudnya? Sama kayak kambing satu dikumpulkan jadi 7 gitu loh. Gampangnya kayak gitu. Jadi 7 orang yang berbeda. 7 keluarga besar yang berbeda. Kalau misalnya ada 7 orang, kan ada orang tuh terus enggak usah aku diwian naik sapi ini. Ada kan gitu. Ya ada. Oh, dia masya Allah kepalanya luar biasa. Berapa banyak kepala dia satu sapi sendiri. Itu jadi satu sapi itu untuk 1/7 berarti ada 7 keluarga di sana. Ya 7 keluarga besar itu ada pahala sama dengan satu kambing tadi. Sama. Allah. Cukup ya. Mudah-mudahan memotivasi panjenengan semua untuk banyak beramal saleh terkhusus di 10 awal bulan kerja nanti berkurban dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.